Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati faghfir dhunubi wa sayyati wa tajawaz an khati'ati wa zalati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa mayati tubni fi diwani sadati wa sluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq fi ridhaq mustaslimun liqadhaq faktubni min awliyak waslub bi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.